Di ujung cerita ini, di ujung kegelisahanmu, ku pandang tajam bola matamu. Manis, dengarkanlah aku. Aku tak secantik yang lain, tak ada yang lebih dari cintaku. Namun saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ayah dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti wanita yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin dilamarmu. Aku tak secantik yang lain, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak